tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal oleh saya turun naik terus. Ku punya kasih keluar, ku punya jurus. Dia mulai bikin-bikin dia terbunuh. Supaya dia rencana bisa berhasil.